رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa kabar Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian? Semoga tadabbur hari ini menambah keimanan kita kepada Al-Qur'an dan kepada seluruh rukun iman tentunya, dan membuat kita bertambah tawakal kepadanya. Amin. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Melanjutkan surah An-Nuh, surah Nuh, yang kita tadabburi terakhir sampai ayat 23. Pada hari ini melanjutkan bahasan mulai ayat 24 sampai akhir. Minggu lalu saya tidak masuk karena safari dakwah ke Labuan Bajo. Indah tempatnya, tetapi bukan itu yang menjadi target utama sebetulnya. Adalah bagaimana dakwah di sana rupanya sangat dibutuhkan sekali, khususnya bagaimana dakwah kepada muslim-muslim kita yang selama ini dari perantau sudah menjadi muslim kemudian berpindah agama. Belum lagi juga kebutuhan masyarakat sekitar yang sudah Islam terhadap berbagai macam bentuk amar ma'ruf, nahi mungkar, dan pemenuhan-pemenuhan kebutuhan ibadah dan sarana-prasarana ibadah mereka. Alhamdulillah, Belitung itu apa, Labuan Bajo di Manggarai Barat, di Flores, kota Flores ya, Manggarai Barat itu masuk Flores Barat, daerahnya cukup potensial untuk apa ya, wisata laut yang mungkin bisa menjadi salah satu destinasi dunia dalam wisata laut yang indah, di mana bukit-bukit di lautnya itu hijau. Beda dengan pulau-pulau lain yang bukitnya biasanya tidak berumputan, tidak berpepohonan di sana. Bukit-bukit di tengah laut itu berpepohonan, rumput hijau. Namun tantangan kita untuk membantu saudara-saudara kita yang mayoritas muslim di wilayah-wilayah wisata, termasuk di Pulau Komodo, itu 100% muslim. Dan memang kebanyakan pendatang-pendatang dari Sulawesi Selatan. Kata-kata Labuan Bajo agak mirip juga dengan suku Bajo dari Bone, yang memang banyak menghuni pulau itu sebelumnya. Nah, saya mendapatkan banyak inspirasi dakwah di lapangan, terutama yang di benak saya sekarang ini adalah bagaimana caranya Muslim yang sekarang sedang menghadapi krisis serangan akidah lewat kesehatan. Sama-sama kita ketahui bagaimana penetrasi rumah sakit yang dilakukan oleh tetangga sebelah. Di mana-mana rumah sakit yang dia bawa, tentu di beberapa daerah melarang perawat muslimah berhijab di rumah sakit dia. Ya karena itu rumah sakit dia dan kita tidak berdaya, tentu kita harus ikut pada aturan-aturan agama dia, akidah dia. Di sini Muhammadiyah sudah berbuat banyak, tetapi kelihatannya perlu ada sebuah gerakan baru, terutama di daerah-daerah muslim yang minoritas, juga termasuk daerah-daerah muslim yang lemah. Walaupun muslimnya kuat, tapi sampai sekarang belum ada juga perlawanan. Misalnya di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat mereka menolak lahirnya atau datangnya atau masuknya rumah sakit mereka. Tetapi belum ada dari kelompok muslim swasta yang memberikan ya solusi, alternatif. Rumah sakit mereka tidak boleh masuk, tapi apa penggantinya? Ini inspirasi baru yang sedang saya coba godok, belajar dari pengalaman. Alhamdulillah gedung Akal sudah bisa ditutupi, berarti insya Allah Akal Islamic Center punya gedung wakaf di Tebet, dan ini untuk sebuah lembaga dakwah seperti Akal yang masih kecil, saya kira sebuah pengalaman khusus yang membanggakan lah. Karena tawarannya kebanyakan ke pinggir sono, ke Bogor, di pedalaman lagi ke Jonggol gitu. Tapi untuk sebuah gerakan dakwah berskala nasional dan internasional, kayaknya saya enggak rela gitu kalau lembaga Islam itu di pinggir. Harusnya kita bareng-bareng punya tempat yang besar. Ya seperti Masjid Pondok Indah ini kan karena menggunakan fasum. Ya. Nah, harusnya kita juga mampu membeli di mana itu, di Sudirman, di Tamrin. Gerakan umat Islam membeli tanah Indonesia, ini harus kita gerakkan. Ini bapak-bapak, ibu-ibu jangan gampang ngejual-jual tanah deh. Gitu. Termasuk kalau saya ke daerah, ya Allah. Daerah-daerah wisata saya tanya, berapa tanah kalian? Udah habis dijualin semua. Jadi muslim-muslim itu sudah enggak punya tanah strategis di pinggir-pinggir pantai, semua sudah dijual. Saya bilang cepat bikin tambak, berbisnis lagi, berwirausaha lagi, beli lagi tanah itu semua. Kalaupun mahal memang segitu harganya, beli aja sekarang. Memang segitu harganya. Nanti juga akan naik. Pesan ini mudah-mudahan sampai ke seluruh Indonesia dengan streaming-streaming yang ada ini. Maksud saya gerakan rumah sakit yang dimiliki umat Islam, jangan cuma di tingkat individu dan kelompok kecil yang hanya menikmati keuntungan dalam bidang kesehatan. Namun seharusnya sudah waktunya umat Islam bergerak, punya rumah sakit di atas tanah wakaf, yang kemudian kita bersama-sama membiayai pembangunannya secara wakaf, lalu dikelola secara amanah, secara profesional, dan tentu meringankan beban-beban kesehatan khususnya umat. Ini tentu di luar pendidikan, sebab kalau pendidikannya sudah baik, kesehatannya juga baik, insya Allah kehidupannya pun menjadi sejahtera, bangsanya pun menjadi kuat. Nah sementara ini umat Islam masih terbilang kurang beruntung atau kurang mengambil kesempatan dalam dunia kesehatan. Seandainya kita punya tanah 2-3 hektar, di situ kita bangun rumah sakit dan kemudian kita biayai bersama seluruh muslim Indonesia. Saya bercanda, di Labuan Bajo itu kan ada 55 ribu orang Islam. Saya bilang gak usah 55 ribu, cukup 10 ribu saja jika di sini tokoh-tokohnya amanah, umat diajak libur ngerokok saja 3 bulan, walaupun ini berat. Kalau 1 hari merokok kira-kira berapa orang-orangnya rata-rata 1 bungkus? Berapa? 15 sampai 25 ribu, ya. Ambillah tengahnya 20 ribu. 20 ribu 1 hari kali 30 hari sama dengan 600 ribu. Ya, 600 ribu 1 bulan, 1 orang. Kali 10 ribu sama dengan 6 juta ya, 6 miliar. Ya, 6 miliar kali 10 ribu orang. Ya, jadi cukup 3 bulan, 600 ribu kali 3 kan 1,8. Jadi 6 miliar kali 3 lah kira-kira. 18 miliar udah bangun, bisa bangun itu pelan-pelan. Ya, itu baru urusan. Jadi masyarakatnya sehat, ya berhenti merokok, kesehatannya juga terjamin. Ini sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Jadi saya pikir dakwah di bidang kesehatan ini juga menarik. Mohon doanya, semoga kami dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala akan menggerakkan umat dari sisi ini. Ya, ini barangkali statement pertama saya di sini. Setelah 1 minggu ini saya berazam memotivasi diri terus sambil mempelajari potensi-potensinya, dan hari ini bismillahirrahmanirrahim saya utarakan ke publik akan ada program besar yang akan kami canangkan, adalah membangun rumah sakit-rumah sakit untuk umat di atas tanah-tanah wakaf umat Islam yang akan dimiliki oleh seluruh umat Islam khususnya di daerah setempat, yang tugas kami hanya menggerakkannya. Bisa saja pembiayaan dari daerah setempat atau pembiayaan dari wakaf-wakaf umat Islam seluruh Indonesia. Alhamdulillah, dengan bantuan jamaah dan juga seluruh umat Islam yang ada di Indonesia ini khususnya, dan juga di luar negeri, berkat amanah yang diamanahkan kepada kami dan amanah dalam menjalankannya dengan izin Allah, dalam waktu yang tidak lama kita berhasil mengumpulkan dana. Dana itu cukup untuk membeli Tebet 1200 meter, dan kemungkinan juga kita punya sedikit kelebihan untuk merenovasi karena kita belum punya dana untuk membangun, tetapi gedung yang ada dengan renovasi bisa kita lakukan. Terima kasih kepada semua, termasuk yang di streaming ini nonton semua, atas semua usaha itu. Tetapi bagi saya sebetulnya bukan uangnya. Yang paling membahagiakan bagi saya adalah loyalitas umat, keterlibatan umat. Yang cuma 15 ribu, ada yang 100 ribu, ada yang 1 RT, ada yang 1 pengajian. Dan ternyata bukan cuma di Jakarta. Mereka yang tidak pernah kenal pengajian kita di sini, sampai ke Labuan Bajo ketua MUI-nya pun bisik-bisik ke saya, kita juga gerakan umat di sini Ustaz, sampai di ujung NTT sana. Nah, bagi saya ini yang saya katakan kepada tim, bahwa bukan uangnya, uangnya terlalu kecil untuk jumlah umat Islam di Indonesia ini, tetapi edukasinya dan loyalitas umat untuk melakukan ini. Saya pikir kalau kita bikin rumah sakit Islam di daerah di mana umat Islam sangat membutuhkan, umat mungkin gairahnya juga lebih bersemangat kali ya. Tapi persoalannya adalah siapa dan lembaga mana yang mereka percaya untuk menjalankan roda ini. Secara pribadi memang saya tidak punya pengalaman, tapi tidak ada salahnya kalau saya sebagai pengurus pusat Muhammadiyah menggandeng Muhammadiyah yang sudah pengalaman membuat ratusan rumah sakit, ya, sehingga saya tidak berhadapan dengan mafia alat kesehatan, saya tidak berhadapan dengan mafia-mafia obat-obatan, Karena dalam hal ini Muhammadiyah sudah bisa mempengaruhi pabrik-pabrik, sebab Muhammadiyah punya ratusan. Jadi kita berterima kasih kepada Muhammadiyah, tetapi pada saat yang sama ilmu Muhammadiyah ini jangan cuma dimiliki dan dirasakan hanya oleh orang Muhammadiyah. Nah, persoalannya kita-kita yang di luar Muhammadiyah mau belajar enggak sama Muhammadiyah? Muhammadiyah itu kan dulu berdirinya karena ada kristenisasi, terus terang sejarahnya memang begitu di Yogyakarta dan di Jawa Tengah khususnya di tiga bidang. Kristenisasi di bidang kesehatan, kristenisasi di bidang pendidikan, dan kristenisasi di panti-panti asuhan. Sehingga akhirnya Ki Haji Ahmad Dahlan berserta orang-orang Muhammadiyah sampai sekarang mereka di Indonesia sebagai ormas leading di tiga ini. Ya, kesehatan, pendidikan, dan panti-panti asuhan. Nah, belajar dari Muhammadiyah saya kira umat akan menjadi ringan. Walaupun muslim-muslim saya lihat sudah punya juga rumah sakit masing-masing. Tapi selama berjalan sendiri-sendiri memang ada yang kaya sendiri, ada yang rugi sendiri akhirnya. Tapi mungkin dengan bersama-sama dimudahkan. Kira-kira menurut Bapak Ibu yang hadir di sini, apa yang saya sampaikan ini muluk-muluk atau wajar kira-kira? Wajar enggak? Walaupun minimal untuk bikin rumah sakit sebetulnya normalnya sekitar 250 miliar lah paling tidak beserta isinya. Ya, beserta isinya baru kemudian layak. Tapi melihat fenomena BPJS, ya fenomena BPJS untuk pembiayaan rumah sakit ini, saya perhatikan beberapa rumah sakit sederhana, ya untuk tipe-tipe tertentu, dapurnya tuh sudah ketutup dengan BPJS, dan sebagian BPJS ini kan muslim. Sementara mereka yang punya rumah sakit di mana-mana ngambil BPJS yang sebetulnya dibayar oleh orang muslim. Jadi untuk biaya operasionalnya saja sebetulnya ketika umat kemudian kita gerakan ini sudah sangat rasional. Menurut bapak-bapak, kita jalanin atau enggak nih kira-kira? Ini terus terang terus saya godok dalam satu minggu ini atau satu dua minggu ini barangkali sejak saya berada di Labuan Bajo itu. Sebab umat Islam yang mau mewakafkan tanahnya buat rumah sakit ada. Tinggal siapa yang mau membiayai pembangunannya. Selanjutnya adalah SDM-nya. Bagaimana dokternya, bagaimana perawatnya? Insya Allah Indonesia ini sudah banyak fakultas-fakultas kedokteran. Dan banyak dokter-dokter muslim sekarang. Begitu juga perawat-perawatnya. Kelebihannya Muhammadiyah di mana? Muhammadiyah selain punya rumah sakit, dia punya produksi dokter juga kan. Setiap tahun Muhammadiyah itu minimal 700 sampai 1000 dokter gitu. Lahir dari universitas Muhammadiyah dari fakultas kedokterannya. Begitu juga perawatnya. Muhammadiyah produksi sendiri kan. Perawat-perawatnya. Nah, cuma sekarang siapa ini yang menggerakkan umat agar mereka mau mewakafkan hartanya di bidang kesehatan. Ibu-ibu bersedia menggerakkan ini? Bayangkan kalau kita misalnya punya banyak rumah sakit umat Islam dan penghasilannya juga kemudian dikembalikan ke umat lagi. Di Malaysia ada lembaga yang namanya tabung haji kan. Tabung haji sekarang punya ribuan hektar kelapa sawit itu, ratusan ribu hektar kelapa sawit di Sumatera. Punya banyak-banyak sekali macam-macam bisnis. Itu karena Bumi Putra, pribumi mereka gitu kira-kira, bersatu dan mau digerakkan dan ada yang menggerakkan. Sebelum tabung haji sudah ada yang namanya BNP Malaysia. BNP Malaysia ini adalah tabungan sedikit-sedikit dari masyarakat Bumi Putra Malaysia. Sehingga pribumi di sana, Melayu di sana, itu kemudian survive. Sebab BNP ini kemudian punya hotel-hotel, apartemen-apartemen, bisnis-bisnis properti lainnya, kemudian berbagai macam bisnis-bisnis keuangan. Dan itu semuanya kembali kepada Bumi Putra. Kalau di Indonesia apa kira-kira ya? lembaga swastanya yang memikirkan ini. Ini bukan soal rasis atau tidak rasis ya, kita wajar untuk memikirkan bangsa kita sendiri kan. Wajar untuk memikirkan umat kita sendiri kan. Nah di sini kira-kira jamaah yang ada di sini tertarik nggak untuk bergerak atau menggerakkan ini? Ya. Dan ini memang butuh tenaga yang profesional selain amanah, sebab ini menyangkut umat dan banyak yang tidak suka, betul nggak? Banyak yang tidak suka dan banyak ketakutan kalau umat Islam punya duit. Padahal umat Islam banyak duitnya, betul nggak? Mau dana apa coba? Mau dana pemilu kalau umat semua keluarin dari kantongnya, selesai. Nggak ada yang bisa lawan. Begitu kan? Walaupun kita nggak usah bicara politik lah, kita bicara kesehatan saja. Nah alhamdulillah, ya mudah-mudahan ide ini bisa berlanjut. Tambah satu lagi, ini keprihatinan saya terutama kepada kaum muslimat di Indonesia ini. Ada dua keprihatinan saya. Prihatin saya yang pertama adalah ternyata banyak muslimah-muslimah di daerah ini yang susah beli mukena. Yang jilbabnya itu, wah, mungkin cuma dua, cuma tiga gitu, enggak ganti-ganti. Ya cuma itu aja ABC. ABC, ABC, ABC gitu. Banyak. Bahkan saya sendiri, ya, sedih. Karena ini orang dekat saya juga, sebuah lembaga pesantren perempuan. Yang kekurangan mukena. Kekurangan jilbab. Madrasah Tahfidz Muhaffidzah ini. Dan sampai sekarang saya masih ditagih gitu. Itu keprihatinan saya yang pertama. Sehingga saya berpikir untuk beli, beli, beli dan beli buat mereka. Saya pikir kantong saya juga gak cukup ini. Tapi ada keprihatinan saya yang kedua. Ibu-ibu di Jakarta ini ternyata banyak mukenanya yang sejak beli sampai sekarang dari 2 tahun yang lalu gak kepake gitu. Kalau gak salah, betul gak Bu? Apalagi jilbabnya. Ini keprihatinan saya yang kedua. Padahal ini kan diwarisin juga harganya paling berapa kalau jadi warisan. Iya. Dan lama-lama juga lapuk. Jadi kemarin saya ke daerah akuarium. Alhamdulillah yang tadinya digusur mereka balik lagi diberikan shelter. Ya saya bersyukur. Ternyata yang menjadi penggeraknya teman saya waktu kecil, gitu ya, adik kelas saya waktu di SMP, gitu. Ya, bikin shelter sehingga mereka bisa tempat punya tempat tinggal lagi di situ, dan mereka senang dengan gubernur yang sekarang. Cuma satu masalahnya sih, perhatikan lagi ya Allah, jilbabnya lagi. Rupanya nggak punya banyak ganti. Jadi bercak-bercaknya tuh saya perhatikan, jilbab besar sih, tapi ya. Beda kan kalau yang di sini sutra kelihatan banget gitu, ada modalnya gitu. Harga brosnya aja mungkin 3 kali lipat harga jilbabnya, boleh jadi gitu ya. Tapi di sisi lain sampai di pesantren-pesantren saya pikir ya Allah, bagi mereka itu kan setiap hari mereka itu sangat dibutuhkan. Sementara di lemari-lemari ibu-ibu kira-kira nih rata-rata gitu ya. Stok di luar mukena yang dipakai sehari-hari, kira-kira mana yang paling pas? Yang nggak kepake ini masih standby, nanti rencananya kalau mukena yang ini robek misalnya baru itu dipakai, atau kemudian salah setrika kemudian nggak dipakai gitu ya, atau kena campuran warna dari cucian lain, stok yang dipakai kira-kira rata-rata mana kira-kira? 2, 3, 4, atau 5. Saya mau survei. Ibu-ibu tolong jawab dengan jujur. Jujur aja. Ini survei, survei awal. Supaya saya nanti gak salah mengambil keputusan. Yang rata-rata punya 2 cadangan angkat tangan. Ada 2 cadangan di lemari atau di mana? Dua, masih ada dua. Yang benar-benar cuma dua ya. Kalau tiga nanti saya mau bilang tiga nanti ya. Yang cuma dua, angkat tangan. Ya yang belum di, ya charge stock lah. Apakah pernah dipakai sekali tapi cuma nyobain doang waktu lebaran? Karena untuk lebaran pasti beli lagi, gitu ya. Ya dikasih, ada kematian, ada apalah, hadiah ulang tahun, kan macam-macam nih. Pokoknya ada stok, ada dua di lemari, angkat tangan. Dan cuma dua, saya bilang cuma dua ya. Satu, dua, tiga. Jujur ya, kalau gak jujur gue sumpahin sumbing lo pada lo. Nanti jalan gini nanti. Ya gak saya sumpahin lah, pokoknya serius nih. Supaya penelitiannya gak salah. Yang punya cuma tiga di lemarinya. Satu. Ini banyak yang gak jujur nih. Ya gak angkat tangan, saya sumpahin setruk. Makanya angkat tangan. Saya ulangi dulu, mulai dari yang gak mungkin punya satu, mesti di atas satu. Iya apa iya? Bagus. Iya apa iya? Ngotot gitu jawabnya, iya. Iya. Yang punyanya cuma dua, angkat tangan. Tapi punya dua gak angkat tangan, saya sumpahin stroke nanti. Satu, dua. Mana lagi tadi itu? Tadi di pojok angkat tangan, sekarang gak lagi. Yang cuma punya dua. Satu, dua. Tiga. Oh ya, yang punya tiga, mana yang punya tiga? Cuma tiga. Satu, dua. Yang punya sisa cuma empat, angkat tangan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Yang cuma punya lima, angkat. Sekarang yang di atas lima, angkat tangan. Banyak. Iya, gak mesti beli. Pokoknya yang saya tanyakan stok. Saya gak mesti bilang. Kan bisa jadi kasih hadiah. Boleh jadi kan? Tukar-tukaran gitu. Walaupun banyakan belinya juga sih, bohong aja. Kalau yang dikasih terus berarti belum pakai jilbab tuh, dikasih sama orang suruh pakai. Oke, sekarang. Ada gak yang bersedia membantu saya di kalangan ibu-ibu nih? Gerakan bagi-bagi mukena dan hijab. Oh ya. Tapi jangan di tempat saya nyimpennya. Nanti gudangnya di tempat ibu-ibu di mana gitu kan? Dikumpulin. Sebab kalau kita nyewa gudang kan mahal lagi. Kecuali ada yang mau minjemin gudangnya. Ya. Nah, cuma gini gerakannya, jangan cuma akal. Jadi panitianya ini ibu-ibu sendiri. Ya. Stockingnya juga nanti ibu-ibu yang nyetok. Ya, tugas kita nanti memetakan daerah mana dulu nih. Misalnya tanggal 10-11 saya ada acara di Belitung. Di Bangka Belitung nih. Ya. Daripada tim ini berangkat kemudian apa barangnya, apa stoknya itu, apa namanya, bagasinya. Mubazir kan bisa dipakai. Atau sebelum saya sampai, barang sudah sampai lewat laut gitu kan. Nah, ini kita nastas namakan dari ibu-ibu di sini misalnya gitu ya. Akal Pondok Indah misalnya. Mau gak kayak gitu? Syukur-syukur kalau ibu-ibu sendiri yang bagiin ke lokasi. Mau gak? Ya gak usah semuanya, utusan lah gitu. Ikut sama saya ke Bangka Belitung, gimana? Mau? Kalau mau berarti sekarang tanggal berapa nih? Tapi ongkos sendiri, tiket sendiri ya. Sekarang tanggal 6. Berarti berangkatnya tanggal 9 misalnya. Hari Jumat sore. Pulang hari Minggu sore misalnya. Udah. Tapi kan Selasa depan kita udah gak ngumpulin ya. Nah, sekarang begini aja. Kalau yang ada di sini aja masing-masing nyumbang 2, itu udah cukup tuh. Iya. Berat enggak sih? Enggak usah 2 deh, 1 aja lah, kasihan. kayaknya bilang dua tuh mukanya langsung berubah. Kayak kesurupan apa gitu tiba-tiba. Perasaan tadi kosmetiknya enggak begini gitu. Pas mukenanya diminta langsung kosmetiknya berubah gitu. Enggak, jilbab satu, mukena satu. Ya, terserah mau jilbabnya yang kaos, yang karet, yang beton, yang plastik gitu ya. Mau kemudian yang kerudungan, dililit-lilit terserah. Syukur-syukur yang modelnya besar. Ya, bukan yang satu kali satu. Ya agak besar lah gitu. Boleh gak Bu kira-kira? Boleh. Nah sekarang kira-kira nih ngumpulinnya di mana ya untuk tahap awal ini? Nah, pengajian minggu depan. Berarti saya gak bisa bawa ke Belitung besok. Nanti. Di mana? Kispi. Oh ya. Boleh nitip di sini ya. Mungkin katakanlah Ibu Sinta di sini di Pondok Indah punya siapa orang ditaruh jagain, catat. Ya kalau perlu siapa yang menyumbang catat namanya, saya minta sama nomor teleponnya. Ya untuk didoakan juga. Ya. Mudah-mudahan anak-anaknya gampang pakai hijab, ya. Yang lelakinya jadi lelaki soleha pakai hijab gitu. Oh enggak ya. Enggak. Jadi begini, untuk yang saya bawa besok ke Belitung, ya. Boleh. Kalau mau langsung ke Akel hari gini-gini, ya di hari Kamis aja lah ya. Ya hari Kamis Gosen. Ya Gosen ya, ke Akel Tebet. Oke? Ya, alamatnya kepada siapa ya? Hah? Begini-gini, gak apa-apa. Untuk sementara nama saya gak apa-apa. Ya, supaya si pengirim khawatir teman-temannya mau ngirim juga kan. Nah jadi mulai hari ini boleh di broadcast. Saya catat. Ya. Waduh tapi kalau nama saya semua nanti ada orang yang cemburu lagi ya. Ya. Gini. Kamis kirim ke sana ke Belitungnya naik yang pakai pesawat yang pakai laut bisa berapa hari kalau ke Belitung? Dua hari bisa enggak? Iya ada berangkat tapi kan yang dibawa paling berapa banyak? Bisa banyak. Hah, sebagian. Oke. Saya ingin pusatkan dulu jadi untuk ibu-ibu boleh ngajak teman-temannya ya hari Kamis satu mukena dengan satu hijab. Gosen, ya, ya, ke Akel Islamic Center, ya, boleh sebut nama saya di situ. Jalan apa? Tebet Utara 1, nomor 40, Jakarta Selatan. Oh ya, di Gosen langsung ada ya, langsung keluar alamatnya udah tahu lah. Tukang-tukang ojek itu karena banyak jamaah kita naik ojek ke situ. Kenapa? Kalau diantar langsung ya dengan senang hati lah. Kedatangan tamu-tamu seperti ibu-ibu yang cantik-cantik kayak begini. Oh, kalau sarung biasanya untuk laki-laki ya. Kalau ibu-ibu pakai sarung juga ya? Oh, bisa jadi satu paket berarti ya? Jadi ngasihnya satu paket. Satu paket ada sarung, ada mukena, ada jilbab. Wah. Ya udah begini deh. Kalau memang ada yang mau satu paket lebih bagus dibungkus, Ya, satu paket ada sejadahnya, ada mukenahnya, ada sarungnya, ada jilbabnya. Empat item ya. Tapi ini hanya orang khusus yang mau begitu boleh. Tapi andai kata cuma sarung saja, hijab saja, ya, mukena saja, ya silakan. Tapi bekasnya layak ya. Saya sebetulnya nggak nerima yang bekas, maunya yang baru. Sebenarnya, tapi kalaupun bekasnya bekas sekali dua kali lah gitu. Nanti bekas benar-benar dikirim bekas yang kita nggak bisa bawa. Pengalaman saya yang udah gitu, pakaian bekas ini semua nyampah semua. Jadi betul-betul pakaian bekasnya nggak bisa dipakai lagi. Ya bu, yang ngasih itu yang baru dan gue ngasih, masa ngasih yang bernoda gitu. Jadi pokoknya yang baru lah kalau bisa. Ya berinfak tuh yang baru lah. Boleh sekali pakai, dua kali pakai nggak apa-apa lah. Ya, jangan yang bekas, sebab nanti nggak enak nanti. Dan saya nggak sempat ngecek satu-satu. Ya, baik ibu-ibu sekali lagi ya. Di bubble-nya di mana? Nanti saya akan koordinasi dengan tim lapangan. Jadi saya punya tim dakwah di lapangan yang lebih tahu. Jadi bukan saya. Ya, kita punya tim lapangan di sana. Ini juga sebetulnya dadakan. Belajar dari Labuan Bajo, belajar, dan ini boleh jadi nanti setiap, mestinya di Indonesia banyak hal yang bisa kita saling berbagi. Ini uji coba. Ya, belum tahu persisnya berapa. Tapi kalau Anda tahu lebih bagus kasih tahu ke saya. Belitung. Enggak butuh-butuh banget. Pesantren, di pesantren gimana? Jarang ya. Bukan. Di pedalamannya, di pulaunya, di pulau, mungkin Bangkanya. Ya, saya kan kedua tempat itu. Kalau Bangka banyak. Oke, terima kasih. Nanti kalau ada informasi kasih tahu ke saya. Ya. Enggak, sebetulnya ini kan gak mesti ke sana. Ini gerakan awal. Kayak Ustadz Fazalan saja, Papua itu butuh 1 juta minimal. Untuk Papua. Ini juga kan saya ke Labuan Bajo juga punya utang nih. Labuan Bajo tuh daerah pulaunya juga banyak minus. Ya di NTT ini. Nah ini banyak dai-dai kita. Begitu juga di Halmahera. Ya di Halmahera juga begitu. Di pedalaman Sulawesi juga banyak. Yang saya sebutkan tadi. Tapi ini sebagai gerakan awal saja. Pun kalau kita bawa ke Bangka mungkin ya sebagian. Karena saya pilih waktunya singkat. Dan mungkin hanya beberapa orang. Tetapi bukan berarti ini tidak bermanfaat. Ini akan kita sebarkan. Ya. Ke beberapa, di Jawa pun jangan dikira di Jawa ini kekurangan, enggak kekurangan. Di Jawa ini banyak. Banyak di Jawa. Ya, di Jawa ini banyak yang membutuhkan. Daerah-daerah minus ini banyak sekali. Jadi mungkin karena ibu-ibu kurang kepedalaman gitu ya. Kalau enggak apa ya, enggak sungguh-sungguh gitu memperhatikan ke rumah-rumah, karena kadang-kadang begini juga. Ada orang yang sebetulnya tidak mampu tapi tidak mau meminta. Ya. Tidak mampu tapi tidak mau meminta. Jadi di dalam Al-Qur'an itu kan orang-orang miskin ada dua, ada as-sa'il, ada al-mahrum. Lis-sa'ili wal mahrum. Harta kita ini milik siapa? Milik orang miskin. Ada miskin yang meminta, ada miskin yang tidak meminta. Ya. Nah, hal-hal seperti ini saya lihat di beberapa pesantren perempuan yang khususnya daerah-daerah minus yang gratis-gratis ini kadang-kadang sangat menyedihkan sekali, dan mereka senang sekali kalau ada hadiah tanda mata dari kita semua. Baik. Kita masuk kepada penuntasan ayat pada hari ini. Ayat 25 sampai 28. 24 maksud saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Audio. Thank you. وقد أضلوا كثيرا لا تزد الظالمين إلا ضلالا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad adallu katsira la tazidu ظالمين إلا ضلالا. Sama-sama. وقد أضلوا كثيرا. وقد أضلوا كثيرا. ودن قد telah adallu menyesatkan kasiran kebanyakan manusia. Wala tazidiz zalimin wa dan tidak tazid menambah az-zalimin bagi orang-orang zalim illa kecuali khasara kecuali illa dhalala kecuali kesesatan. Dan sesudahnya mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan. Jadi begini, Nuh itu berapa tahun berdakwah di tengah kaumnya? 950 tahun. Kira-kira kalau hidup 950 tahun, 1000 tahun dikurang 50, kira-kira faham betul gak kondisi umatnya? Sudah faham gak? Kira-kira kalau rata-rata misalnya nih, Allah alam, orang-orang dulu kan juga usianya panjang. Tapi katakanlah, hitungan satu generasi mereka adalah 100 tahun misalnya. Berarti kan, ini juga mungkin salah hitungan saya. Kalau Nuh bisa hidup 950 tahun hanya untuk berdakwah, dan ada yang mengatakan usia Nuh itu adalah, kan setelah manusia dimusnahkan, Nuh tetap hidup kan bersama 3 anaknya dari 4 anaknya. 3 anaknya yang hidup diantaranya adalah Ham, Sam, dan Yafith. Yang ditenggelamkan konon adalah Kanaan. Nah, kita tidak tahu, yang pasti salah satu dari anaknya adalah ditenggelamkan pada saat itu. Sehingga Nuh tetap hidup dan turun temurun menikah dengan istrinya yang baru karena istri yang sebelumnya zalim, bukan istri yang salihah. Lalu berkembang biaklah. Ada yang mengatakan usia Nuh itu 1050 tahun, ada yang mengatakan 1100 lebih usia Nuh. Jadi Nuh ini faham betul tentang kaumnya. Sehingga nanti kalau ada doa-doa Nuh kepada Tuhannya yang menginginkan kaumnya itu disiksa, yang menginginkan kaumnya diazab, kalau perlu tidak bisa melahirkan lagi, ini karena Nuh faham betul bahwa kaumnya tidak mungkin bisa beriman. Karena Allah sudah mengunci mati hati mereka. Misalnya begini, ketika mereka diajak untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajak kaumnya untuk melakukan amal-amal saleh yang mendatangkan ampunan Allah, karena di awal surat angle dakwah Nuh satu sebagai pemberi peringatan bukan pembawa berita gembira pada awalnya. Dan yang kedua, angle kedua dakwahnya Nuh saya perhatikan adalah mengajak umatnya untuk mendapatkan ampunan Allah. Tentu yang dimaksud di sini adalah faktor-faktor yang mendatangkan ampunan Allah. Itu dakwahnya Nuh alaihissalam. Namun apa yang terjadi? Apa balasan kaumnya? Padahal Nuh sudah berdakwah siang dan malam, lailan wa naharan, malam dan siang. Kemudian sirran wa jahran. Dakwah Nuh alaihi salam itu ada yang sembunyi-sembunyi, ada yang diam-diam, ada yang terang-terangan. Ada yang bersifat individu, fardi, ada yang bersifat jamahir. Yang bersifat publik, semua metodologi dakwah yang tepat dan efektif sudah dikerjakan oleh Nuh alaihi salam. Tetapi tantangan terbesar Nuh adalah para tokoh-tokoh dari kalangan kaumnya itu. Jadi tokoh-tokoh masyarakatnya, petinggi-petingginya. Dan memang tantangan terbesar dalam dakwah ini kita menghadapi sebetulnya kalau masyarakat ini kan ya mengikut aja apa kata tokoh mereka. Mungkin ada yang membagi manusia dengan 3 kelompok. 10% ditakdirkan oleh Allah di dunia ini adalah penegak kebenaran. Apapun resikonya, kelompok 10% ini selalu ada. Tetapi 10% ini juga akan berhadapan dengan 10% yang kedua. Akan selalu ada di dunia ini adalah penentang kebenaran, apapun resikonya. Dia berani mati dan konsisten untuk kesesatan ini. Anda yang mana kira-kira? Kita yang mana? Jangan-jangan yang ketiga. Yang ketiga ini 80%. Tergantung siapa yang memimpinnya. Kalau yang memimpin ini adalah yang menang adalah si pelaku kesalahan, ya, maka dia bilang, ya abis gimana lagi? Kan aturannya memang begitu. Nanti kalau gak begini kita bakal, nah ini 80% ini, manusia kayak begitu. Tapi kalau yang menang nanti kelompok kebenaran, dia bilang, nah ini yang kami suka, coba dari dulu seperti ini. Kan kalau begini, bagus. Nah ini kelompok 80 ini. Kita yang mana kira-kira? Yang 10 pertama penegak kebenaran? Atau 10 kedua penentang kebenaran? Atau yang 80 tergantung siapa yang? Maunya sih yang A. Tapi coba lihat-lihat hari-harinya mau yang mana kira-kira sebetulnya. Coba lihat kehidupan sehari-harinya. Di tengah praktek ekonomi ribawi, demokrasi liberal, ya, kehidupan permisif. 80% manusia itu sebetulnya followers. Nah, Nuh alaihissalam berhadapan dengan petinggi-petinggi kaum yang bejat. Diajak beribadah, diajak bertauhid, mereka malah membalas dengan sesuatu yang bertentangan. Misalnya apa? Nih, di ayat sebelumnya, dan mereka melakukan tipu daya yang amat besar. Wa makaru makron kubbahra. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutsa wa ya'uq wa nasra. Dan mereka berkata, ini petinggi-petinggi mereka, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu yang sudah ada ini, pertahankan. Tradisi-tradisi ini pertahankan. Ibadah-ibadah berdasarkan tradisi pertahankan. Khususnya disebut di sini Tuhan-Tuhan favorit mereka. Dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan siapa? Wad. Dan jangan pula meninggalkan penyembahan terhadap Suwa, Yaguth, Ya'uq dan Nasr. Jadi ada berapa Tuhan favorit mereka? Uwad, Suwa, Yaguth, Ya'uq dan Nasr. Konon 5 dewa sesembahan ini dulunya adalah 5 orang soleh yang dikultuskan, yang diagung-agungkan. Pokoknya kalau apa kata dia benar, belum dicek ayatnya benar apa tidak, belum dicek hadisnya atau tidak. Pokoknya kalau dari dia pasti benar. Wah, dia dermawan, dipuja-puja, dibikinlah gambarnya. Terus, wah ini gak puas hanya dengan gambar, dibikinlah patungnya, dipahat. Terus, setan pun membisikkan ke telinga orang-orang yang mengaguminya ini. Ya, ada satu masjid di satu tempat di Jawa Barat ini, karena dibikin bentuknya Ka'bah. Jadi orang-orang awam yang lemah iman ini, karena gak punya duit pergi haji, ya udah mending tawaf di. Dan itu kejadian. Ya. Ya inilah orang-orang awam ini. Makanya jangan main-main. Jangan sembarangan. Bukan Ustadz Fazlan yang saya maksud ini. Ada masjid yang lain, karena ada beberapa ternyata masjid-masjid dibangunnya persis seperti Ka'bah gitu. Yang tadinya orang cuma latihan manasik haji. Nah, ini beneran nih yang enggak paham ini. Ditambah lagi setan. Jadi akhirnya jadilah ini dewa hujan, ini dewa kesuburan, ini dewa paceklik, ini dewa bla bla bla. Mereka karang-karang sendiri. Begitulah ceritanya kemusyrikan di muka bumi ini. Sesimpel itu. Iya, sesimpel itu. Nah, inilah nama-nama Tuhan mereka. Apa kata Nuh alaihissalam di ayat selanjutnya? Wa qad adallu katsiran. Dan sesudahnya mereka juga telah menyesatkan kebanyakan manusia. Nah, jamaah rahimakumullah. Untung kita punya Al-Qur'an. Untung diberi kekuatan mau ngaji. Kalau saya sarankan ngaji di banyak tempat. Tapi kalau yang sudah jelas-jelas mengajarkan kemusyrikan ya tinggalkan. Kan masing-masing ustadz ada kelebihannya sendiri-sendiri. Ya. Enggak usah kemudian terlalu merasa paling benar. Oh, jangan ngaji di sini, bid'ah gitu. Masing-masing punya kelebihannya sendiri. Tapi kalau sudah mengajarkan bid'ah, kalau sudah mengajarkan syirik ya, ya jangan. Ya. Jangan. Begitu juga tentang tradisi. Tentang tradisi. Ketika tradisi-tradisi nenek moyang sudah terang-terangan bertentangan dengan qala Allah wa qala Rasulullah, ya janganlah kemudian dipuja-puja. Jangan terlalu dibesar-besarkan. Habis ini sudah menjadi budaya di keluarga kami, misalnya gitu. Ini tradisi di keluarga kami. Jangan. Jangan lakukan itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh para pembesar-pembesar kaum Nuh alaihissalam adalah waqad adallu katsiran. Akhirnya berdoalah Nuh alaihissalam. Wala tazididzalimina illa dhalala. Ya Allah. Janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan. Nuh alaihissalam dalam tafsir As-Sa'di dikatakan laukana dhalaluhum inda da'wati iyyahum bihaqqin lakana maslah walakin la yaziduna bidakwati ru'asa illa dhalalan ay falam yabqa mahal linajahihim wala lisalahihim wa li hadza dzakarallahu adzabahum wa aqubatuhum ad-dunyawiyyah wal ukhrawiyyah. Nuh alaihi salam di sini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang zalim itu selain kesesatan. Kenapa Nuh berkata begini kepada kaumnya? Karena Nuh sudah berulang-ulang siang dan malam, rahasia dan terang-terangan, individu dan jamaah besar, semua dilakukan. Tetapi mereka lebih cenderung kepada petinggi-petinggi mereka. Seandainya mereka mau mengikuti dakwahku, mereka akan selamat. Tapi mereka memilih petinggi-petinggi mereka. Maka Tuhan, janganlah kau tambahkan kepada orang-orang zalim yang musyrik itu illa dhalalan, kecuali kesesatan. Jadi terkesan Nabi Nuh alaihissalam di sini putus asa ya. Makanya sejak awal saya katakan tadi, berapa tahun Nabi Nuh berdakwah di tengah kaumnya? 950 tahun. Alfasanatin illa khamsina aman. Berarti Nuh faham betul enggak tentang kaumnya? Ya. Dan andai kata Nuh salah dalam doanya, pasti Tuhannya menegur. Allah menegur dia. Tapi inilah sunnatullah yang sedang berjalan. Kemusyrikan pertama di muka bumi sedang berlangsung. Sejak Adam sampai Idris alaihissalam sudah ada maksiat, tapi belum ada kemusyrikan. Kemusyrikan di muka bumi pertama kali terjadi adalah di masa Nabi Nuh, kaum Nuh alaihissalam. Sehingga Nuh lah rasul pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul pertama di dunia ini adalah Nuh alaihissalam. Kenapa? Karena dialah yang menghadapi kemusyrikan pertama di muka bumi ini. Inilah dakwah Nuh alaihissalam. Dan Nuh alaihissalam tentu makhluk yang diantara makhluk manusia yang teristimewa. Bahkan di kalangan para nabi disebut sebagai ulul azam, yang memiliki tingkat kesabaran yang sangat tinggi, 950 tahun. Kalau Bapak Ibu jadi sahabat Nuh pada saat itu, mungkin belum 100 tahun udah kapok kali ya. Gimana sih nabi, katanya nabi, gagal mulu kan gitu. Sabar, udah 200 tahun nih sabar nih, sampai kapan nih? Sabar, udah 300 tahun katanya lu punya Tuhan. Belum tentu kita kuat bersama Nabi Nuh alaihissalam. Sehingga pada akhirnya yang bisa bersabar sama Nuh alaihissalam, pasang-pasangan yang di perahu itu pun atas pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Nuh kemudian berdoa, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan, dan terkesan di sini ada keputusasaan dari Nuh alaihissalam, adalah karena pengetahuan yang Allah berikan kepada Nuh. Karena lamanya Nuh berada di lingkungan kaumnya yang faham tentang kondisi mereka. Nanti kita lihat pada ayat berikutnya lebih jauh lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mimma khathiatihim ughriqu fa'udkhilu naran falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Oke, kita ikuti bersama-sama ya. Qari'nya kita ikuti bersama-sama. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. نعم. مما خطيئاتهم. Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka. Mimma khati'atihim, disebabkan kesalahan-kesalahan mereka. Ughriqu, mereka ditenggelamkan. Fa'udkhilu naran, lalu dimasukkan ke dalam neraka. Falam yajidu lahum, lalu maka mereka tidak mendapatkan. Min dunillahi selain Allah ansaran, penolong-penolong. Kita lihat di sini ada tiga tahapan. Akibat kesalahan mereka, apa konsekuensinya? Satu, ditenggelamkan, ughriqu. Yang kedua, dimasukkan ke dalam neraka. Yang ketiga, tidak mendapatkan pertolongan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menarik untuk kita tekankan di sini. Makna keduniaannya. Ya, makna keduniaannya. Bahwa kaum Nuh yang mengingkari Nuh alaihissalam pada akhirnya ditenggelamkan kan? Iya. Ditenggelamkan. Air turun dari langit ke bumi. Laut menumpahkan airnya ke bumi. Perut bumi pun mengeluarkan airnya dari perutnya. Tidak ada tempat bagi kaum Nuh pada masa itu untuk menghindar dari penenggelaman itu. Ditenggelamkan. Kalau kata-kata tenggelamkan itu ingat siapa? Iya, saya setuju. Tenggelamkan saja terus Bu Susi. Ya. Kalau ada yang lain melarang Bu Susi, lawan aja Bu Susi. Ya. Ternyata dampaknya akibat Bu Susi menenggelamkan kapal-kapal asing yang mencuri di Indonesia ini, beberapa pelabuhan-pelabuhan ikan internasional negara tetangga tutup karena selama ini mereka mencuri dari Indonesia. Allahu Akbar. Tapi ada satu negara yang sampai sekarang mencuri ikan terus di Indonesia. Ya. Bayangkan polisi laut Indonesia, kapalnya ketika mereka patroli terbuat dari fiber. Sementara kapal asing pencuri ikan ini lebih besar dan terbuat dari besi. Dan bawa senjata. Dan itu negara tetangga sono yang memang jahat sama kita itu. Dan rupanya Bu Susi juga mengancam, apa, mendapatkan ancaman-ancaman. Baik dari dalam negeri yang mereka bekerja sama dengan asing dan asing yang menggunakan perusahaan Indonesia, bendera Indonesia untuk dipakai oleh kapal-kapal asing. Maka rakyat Indonesia harus dukung Bu Susi itu. Khususnya dalam soal tenggelamkan. Tapi kalau anak gak mau makan ikan, jangan ditenggelamkan, kasihan. Dan ini efeknya besar. Nah, kembali sekarang ke ayat dulu, kembali lagi ke laptop. Air hujan menenggelamkan bumi. Air laut menenggelamkan bumi. Air dari perut bumi pun keluar. Tidak ada tempat bagi mereka. Ugriku, betul-betul dari atas, dari bawah, dan dari samping. Tidak ada tempat bagi mereka untuk bisa keluar dari siksaan dalam bentuk air ini. Dan ini masal. Biasanya memang kalau siksaan itu bersifat masal, itu biasanya karena memang kezalimannya sudah luar biasa. Dan itu biasanya juga sudah masal dilakukan oleh masyarakat setempat. Fa'udkhilu naran. Kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Jadi kalau kondisi duniawi tadi mereka ditenggelamkan, kira-kira kuburannya di mana itu mereka ya? Tidak ada. Penderitaan dan siksaan. Mungkin sepanjang dia sampai kiamat itu. Kaum-kaum yang zalim ini. Dan sepanjang itu pula mereka tidak mendapatkan pertolongan. Karena tidak ada yang mampu memberikan pertolongan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti di akhirat pun mereka akan ditenggelamkan dulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam lubang yang besar. Kemudian di secepat itu pula dimasukkan ke dalam sisa neraka dengan azab yang sangat pedih. Dan teriakan-teriakan mereka tidak akan pernah mendapatkan sambutan. Karena tidak akan pernah ada yang bisa menolong mereka selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kaum-kaum yang zalim itu. Petinggi-petinggi mereka yang selama ini mendapatkan backing-backing dari atasan mereka dengan menyesatkan manusia. Ini misalnya LGBT mau disahkan di Indonesia. Ini perilaku kaum siapa nih? Ya, mereka-mereka ini atas nama keterbukaan, atas nama kemanusiaan, atas nama hak asasi manusia, atas nama modernisme, atas nama apa saja, lalu menerima uang dari asing agar mengesahkan rancangan KUHP yang melegalkan berbagai macam bentuk kemaksiatan, karena mereka akan di-PAW-kan oleh pimpinan partainya kalau tidak setuju, tidak sejalan dengan pimpinan partainya, adalah pembesar-pembesar yang bisa menyesatkan dan mencelakakan bangsa Indonesia. Mereka-mereka nanti di legislatif. Begitu juga yang menyesatkan manusia dengan jabatannya di eksekutif. Karena takut diancam oleh atasannya, dan ini berpotensi menyesatkan banyak manusia. Apalagi sekarang ini soal narkoba. Mengerikan. Ini bukan lagi kiloan. Udah ton. Ini benar-benar sudah perang namanya. Ini perang namanya ini. Ini bukan lagi soal kecanduan biasa. Ini sudah perang candu. Kalau yang tahu sejarah. Anak-anak generasi kita nih, lost generation ini. Yang hilang. Mati sia-sia. Karena ketergantungan kepada narkoba ini. La haula wala quwwata illa billah. Ini pasti banyak petinggi-petinggi negeri ini yang bermain. Mulai dari cara masuknya sampai kepada storage-nya dan sampai pada keamanan penyebarannya dan perlindungannya di dalam penjara. Karena penggeraknya memang di wilayah bebas narkoba karena sudah di penjara. Orang kan kalau menjadi pengedar atau pemakai kan masuk penjara. Terus kalau sudah di penjara, di penjara pakai narkoba, di penjara lagi enggak? Orang sudah di dalam penjara. Jadi penggeraknya justru dari dalam. Dan itu lebih aman. Berarti ada yang bermain di sini. Mereka-mereka semua yang menyesatkan ini, kalau kita lihat kias dari ayat ini, akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi senantiasa bangsa Indonesia ini akan kuat kalau masih ada minimal 10% yang berani berjuang untuk melawan semuanya itu. Dengan membangun generasi-generasi yang baru, yang sehat pikirannya, sehat mentalnya, sehat pastinya imannya, baru kemudian sehat badannya. Ya, saya kurang setuju dengan mens sana in corpore sano. Dalam badan yang sehat, tebulak deh kayaknya. Ya, karena banyak orang-orang gila badannya sehat ya semua. Banyak orang-orang yang keblinger otaknya. Tapi badannya elemen gitu lah. Wallahu a'lam bishawab. Ayat 26. Jadi kepada mereka-mereka yang sekarang mereka mendapatkan pertolongan dari kaumnya, dari petingginya, satu hari nanti mereka tidak akan pernah bisa lolos dari azab Allah di dunia dan di akhirat. Dan tidak akan mendapatkan pertolongan selain dari Allah. Jamarimakumullah. Saya ingin menasihati diri saya sendiri dulu. Jangan sampai putus hubungan dengan Allah. Jangan. Coba bikin proyek sekarang. At-ta'alluqu billah. Sebelumnya taqarrub ilallah. Ini kalau ada hal penting dari ayat ini untuk saya ambil, minimal untuk diri saya sendiri. Jangan terputus hubungan kita dengan Allah walau sekejap. Tapi prosesnya gimana supaya enggak terputus? Proyek kedua yang harus kita lakukan adalah taqarrub ilallah. Harus ada proyek taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal dari mana mulainya? Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Barang siapa sekejap saja lupa menyebut nama Ar-Rahman, maka masuklah setan ke dalamnya dan jadilah setan kemudian yang menguasai kalbunya. Sekejap saja lupa, makanya bikin program zikir sebanyak-banyaknya. Orang-orang beriman tidak akan pernah lupa istighfar, tasbih, tahmid dan tahlil. Gak boleh putus itu. Kalau yang masih suka-suka lupa, boleh pegang tasbih, boleh. Mungkin kalau gak pegang tasbih lupa gitu, sampai kemudian gak perlu tasbih lagi, ya silahkan. Jangan lupa sama Allah. Dan harus ada proyek mendekat terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini prioritas yang tidak boleh tidak. Dan insyaallah hidup kita akan selalu selamat. Ya. Ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala Nuhur rabbi la tadhar. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. نوح berkata, وقال نوح, dan نوح berkata, ربي, wahai Tuhanku, لا تذر, janganlah engkau biarkan, من الكافرين على الأرض, di atas bumi ini, di muka bumi ini, minal kafirina, seorang pun, itu kalau dayyara ditambah, minal kafirina dayyara, seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi ini. Coba perhatikan bahayanya doa Nuh alaihissalam. Ini kejadian enggak? Doa ini terjadi enggak? Hati-hati. Nuh alaihissalam tidak perlu senjata. Nuh alaihissalam tidak perlu tentara. Hanya dengan doa. Nuh berkata, wahai Tuhan, cuma ini doanya. Sependek ini. Rabbi, la tadhar alal ardi minal kafirina dayyara. Cuma ini doanya. Pendek sekali. Cukup untuk menenggelamkan semua bumi. Cukup untuk memusnahkan semua musuhnya. 950 tahun bersabar. Bukan untuk mengumpulkan senjata. Bukan untuk mengumpulkan tentara. Tidak. Hanya untuk membangun hubungan kepada Allah dan tidak pernah mau putus. Dekat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba. Hanya dengan satu doa yang pendek ini saja. Apa doa Nuh? Wa qala Nuh, Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirina dayyara. Tenggelam seluruh permukaan bumi ini. Wahai Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi ini. Menarik sekali. Untuk membersihkan bumi dari kemusyrikan dimulai dari awal lagi. Ini bukan hujan batu. Bukan gempa. Bukan dengan lahar dan magma. Tapi dengan air. Allah sucikan bumi lagi dari manusia-manusia yang najis. Dari pemikiran-pemikiran haram dan akidah-akidah sesat, diisyaratkan di sini dengan air. Bukan dengan api, dengan batu panas, bukan dengan cairan panas, bukan dengan goncangan, bukan dengan peperangan satu sama lain, bukan dengan kebakaran hutan dan lain-lain, tetapi dibersihkan dengan air. Namun yang paling penting, kalau ingin diambil dari ayat ini adalah, jangan sampai kita tergolong orang-orang yang terkena doanya para nabi dan rasul ini. Bahaya. Dan berhati-hatilah dengan doanya orang-orang yang saleh. Ketika orang-orang yang saleh mengajak kepada kebaikan kemudian dizalimi, efeknya sangat besar. Namun sekali lagi, Hanya orang yang ada iman di dalam hatinya yang bisa mengambil pelajaran dari peristiwa umat masa lalu. Di ayat 27, Nuh memberikan alasan. Ini menarik sekali. Karena mungkin agak sulit diterima oleh logika kita. Kenapa? Kok tega-teganya Nabi Nuh berdoa seperti itu kepada kaumnya? Kenapa tega-teganya Nabi Nuh sampai pada tingkatan ini permintaannya kepada Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innaka in tadharhum yudhillu 'ibadak wa la yalidu illa fajiran kaffara. Sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka in tadharhum yudhillu 'ibadak wa la yalidu illa fajiran kaffara. Innaka, sesungguhnya engkau, intadharhum, jika engkau biarkan mereka tetap ada di muka bumi ini Tuhan, yudhillu 'ibadak, mereka akan terus menerus menyesatkan hamba-hambamu. Wala yalidu, dan mereka tidak akan melahirkan dari keturunan mereka illa fajiran kafara, kecuali yang terlahir dari rahim-rahim mereka adalah para pelaku maksiat dan sangat kafir. Artinya, bukan cuma yang hidup, benih-benih mereka pun sudah benih jelek semua sudah. Benih-benih yang akan terlahir nih, baik dari tulang sumsum belakangnya si laki-laki yang bakal jadi sperma, dan sel telurnya si perempuan ini, gak mungkin dia lahir orang bagus. Ini wallahu alam, ini barangkali perlu penelitian khusus. Perlu penelitian khusus. Tapi tidak sulit untuk bisa diterima oleh logika. Tidak sulit untuk diterima oleh logika. Kenapa? Semakin akhir zaman, semakin sedikit lahir manusia bagus. Tidak bagus bukan cuma dari lingkungan, memang dari benihnya. Dari benihnya udah gak jelas sudah. Sekarang coba lihat lembaga pernikahan di barat masih sakral atau tidak? Lembaga rumah tangga di barat masih sakral atau tidak? Udah gak jelas deh sudah. Wallahu alam. Tetapi saya baca dalam tafsir, kenapa sampai Nuh membuat statement seperti ini? Tuhan, ya, sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal di bumi ini, masih ada yang tersisa, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu. Tentu Nuh berkata seperti ini wahyu dari Tuhannya. Dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat, lagi sangat kafir. Benihnya enggak bagus, orang tuanya enggak bagus, lingkungannya juga tidak bagus. Lawang Nabi bersama mereka, gimana kalau sudah tidak ada Nabi di tengah mereka? Lebih parah enggak kira-kira? Wallahu alam bisawab, itu salah satu pendapat saja. Najamarimakumullah. Sekali lagi, karena Nuh 950 tahun berdakwah di tengah mereka, sehingga di beberapa daerah di Indonesia untuk mendakwahi orang kampung, ini saya nggak usah sebut ya, karena pengalaman kita di lapangan dan ngobrol sama teman-teman, untuk daerah-daerah tertentu, anak-anak tertentu di lingkungan yang sudah sangat musyrik, kita nggak bisa bikin pesantren di situ. Selain nggak akan berkembang, ini dia ngaji sama kita, ini keluar sudah lewat lagi. satu-satunya jalan kita harus bawa dia keluar dari kampungnya agar dia melihat dunia luar, berada dalam satu lingkungan yang baru. Setelah itu udah kuat baru pulangin ke kampungnya. Karena anak-anak terakhir di situ dari benihnya pun bukan benih yang bagus awalnya. Dengan lingkungannya juga yang seperti itu. Dan petinggi-petingginya juga sudah terlanjur mengeruk banyak keuntungan dari kesesatan itu. Ayat terakhir, ayat 28. Ini doa Nabi Nuh yang terakhir. Inilah doa Nabi Nuh sebagai penutup surat Nuh dan pencuci semua pikiran kita. Rabbighfir li wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lilmu'minina walmu'minati wa la tazidi dhalimina illa tabara. Oke, sama-sama kita ikuti korenya. Rabbighfir li wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lilmu'minina walmu'minati wa la tazidi dhalimina illa tabara. Rabbighfir li wa liwalidayya, wahai Tuhanku ampunilah aku, ibu bapakku. Waman waliman dakhala baitiya mu'minan, dan orang-orang yang masuk ke rumahku dengan beriman. Walil mu'minina wal mu'minat, dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Wala tazidiz zalimina illa tabara, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu kecuali kebinasaan. Di sini ada prioritas doa. Siapa yang pertama kali didoakan oleh Nuh alaihissalam di sini? Dirinya sendiri. Kedua orang tuanya. Ketiga, orang yang masuk ke dalam rumahnya. Tentu pengertian masuk ke dalam rumah ini luas sekali. Ya, yang masuk ke rumah kita siapa biasanya? Misalnya mantu. Ya, dari orang luar masuk ke rumah kita, jadi anggota keluarga kita, selain karib kerabat kita. Ini walil mu'minin, setelah itu bersifat umum, walil mu'minin wal mu'minat. Ini doa yang kedua, selain untuk dirinya, keluarganya, dan orang-orang yang masuk ke dalam rumahnya dari kalangan mu'minin, dan kemudian mu'minin dan mu'minat. Tapi ditutup, wala tazidiz zalimina, wala tazidiz zalimina illa tabara. Tetap saja. Ini memang ada unsur doa di mana Nuh juga bukan selain defensif, tetapi juga ofensif ini. Dan bermohon kepada Allah agar orang-orang yang zalim tidak ada yang mereka dapatkan kecuali kebinasaan saja. Wallahu a'lam bishawab. Inilah secara garis besar, dan mungkin nanti mulai minggu depan kita coba agak detailkan surah Nuh alaihissalam dengan cerita-cerita yang lebih detail. Memang sekarang ini kita sisir dulu dari awal sampai akhir supaya nanti masuknya lebih gampang lagi. Ada waktu 7 menit kalau mau ada pertanyaan silahkan. Arazi. 5 4 3. Ada satu pertanyaan. Nah, jangan lupa yang mau ngirim mukena, sejadah, ya, jilbab dan sarung, kalau bisa satu paket. Dan tentunya kita akan bagi ke seluruh Indonesia, ya. Dan gerakan ini mulai hari ini saya akan gerakan, dan ini nggak cuma di satu tempat. Kita dikumpulin dulu di situ, baru nanti kita bikin timnya. Walaupun sudah ada secara umum, tetapi nanti akan lebih besar lagi, lebih bagus. Silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dari kisah-kisah para rasul dan nabi yang mendakwahkan tauhid, mulai dari Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, bahkan sampai Rasulullah, itu memang mayoritas masyarakat dan petinggi-petingginya selalu menentang, bahkan yang mengikuti ajaran para rasul itu minoritas, Ustaz. Jadi apakah itu memang hingga sekarang ini kaum muslimin juga dari sisi perekonomian, kemudian dari sisi politik dan lain-lain lemah gitu, Ustaz, sehingga boleh dibilang kita itu minoritas. Bagaimana, apakah itu memang sudah baik? Saya pahami. Memang di dalam Al-Quran sudah ditegaskan musuh besar para nabi itu adalah al-mala, para petinggi satu kaum. Dan di dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan bahwa setiap para nabi dan rasul pasti akan dihadapkan dengan akbarul mujrimin, para petinggi-petinggi premannya, orang-orang jahat dan orang-orang sesatnya, selalu ada itu. Maka konsekuensi dakwahnya, ya seiring dengan perkembangan dakwah yang kita bawa, ya siap-siap berhadapan dengan itu juga. Jadi semakin tinggi gerakan dakwah yang kita lakukan, maka harus siap berhadapan dengan kekuatan besar di depannya. Namun kata kuncinya satu, wa qul ja'al haq wa zahaqal batil. Yang hak pasti menang. Menang itu enggak mesti hidup, karena hidup dan mati adalah sebuah keniscayaan. Sehingga Nabi Muhammad SAW termasuk nabi yang beruntung karena diperlihatkan kemenangan di depan matanya. Sebagian besar para nabi tidak melihat kemenangan di depan matanya, dan itu enggak penting. Ya. Innal batila kana zahuqan. Yang diminta dari kita adalah munculkan kebenaran. Kebatilan pasti hilang. Ibarat kebatilan itu kegelapan, gampang kok, cuma nyalain lighting, center, selesai. Lenyap itu kegelapan itu. Walaupun dengan semua ancamannya. Tapi sesungguhnya dia adalah lemah. Dan memang pada awalnya konsekuensi dakwah itu hanya diterima kalangan bawah, karena mereka-mereka lah kaum yang sebetulnya masih terjaga kemurnian pikiran dan perasaannya, sehingga gampang menerima kebenaran. Tapi kalau kelewat fakir juga gampang menjadi kafir. Karenanya dakwah para nabi dan rasul, ya pendukung awalnya juga bukan orang-orang yang hebat, baru belakangan. Dan itu pun orang-orang besar dari sisi keduniaan yang diolah dulu oleh rasul dengan dakwahnya, dibina dulu, diterbiah dulu, maka jadilah dia orang hebat setelah itu. Nah karenanya kita harus positive thinking segala situasi. Kalau misalnya lagi berdakwah nanti kok ada orang penguasa yang menghalangi kita, ya itu biasa. Mudah-mudahan dia jadi Umar bin Khattab nantinya. Iya. Karena Rasul SAW juga mendoakan Umarain, dua pemimpin besar yang didoakan agar salah satunya bisa masuk Islam lah. Seperti itu. Jadi enggak, jangan mundur. Terus sambil mencermati situasi yang berkembang di sekitar kita. Ada lagi? Cukup ya. Zuhur berapa menit lagi? Hah? Ya cepat, Miki kasih ke situ. Di bawahnya, Pak. Cepat kasih. Setelah ini jangan dimatikan ya. Yang hidup dulu deh. Si mana? Ini. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau nggak salah ada hadis yang mengatakan bahwa setiap bayi yang lahir itu suci. Yang deketin. Ada kalau nggak salah saya hadis yang mengatakan bahwa setiap bayi yang lahir itu suci, orang tuanya lah yang membuat dia gitu. Sedangkan di sini yang lahir pun itu bisa membawa bibit yang tidak baik. Iya. Kira-kira bagaimana hubungannya? Fitrahnya setiap manusia itu terlahir suci, ya. Tapi di sini kalau kita bicara terlahir suci itu kalau ya memang dalam proses awalnya dengan cara-cara yang suci sebagaimana Adam dan Hawa pada awalnya, ya. Proses Adam dan Hawa pada awalnya suci. Ikatan cintanya, proses yang dilaluinya sehingga menjadi manusia suci pada dasarnya. Tapi ada orang yang melakukannya dengan tidak cara yang suci. Lalu kemudian di tengah lingkungan yang juga sangat bejat. Ini yang terjadi pada kaum Nuh alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Karena Rasul sendiri kan suruh mempertimbangkan tentang keturunan kan. Ya, setiap orang terlahir suci, tapi penting untuk mengetahui ini dari janin siapa keturunannya ini. Itu perlu nasab itu, Pak. Jelas, Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini mungkin di luar pengajian kita, tetapi saya tadi pagi mendapat WA dari teman-teman bahwa kan ada masyarakat Baduy Dalam yang juga sudah menjadi mu'alaf. Nah, dengan menjadi mu'alaf mereka terkeluarkan dari tempatnya, mereka tidak bisa bertani, mereka tidak bisa berumah, mempunyai rumah. Kemudian mereka keluar dan menumpang di rumah orang-orang di sekitar yang atau Baduy luar atau orang Indonesia lainnya biasa. Ya. Nah, beberapa tidak mempunyai pekerjaan, tidak mempunyai itu, lalu menjadi miskin, menjadi makan apa adanya dan lain-lain. Saya sering main ke Baduy dari dulu, dari muda. Dan sekarang melihat mereka prihatin. Dulu diaku oleh Pemda Banten, tetapi akan-akan ditelantarkan juga. Jadi mungkin harus punya, kita mencoba membantu, ada teman-teman dokter yang mencoba membeli tanah, membeli rumah, membangun rumah, tetapi kurang untuk masa sekarang dengan segala kemahalan ini kurang. Jadi mungkin saya mohon bantuan orang yang terkenal seperti Ustadz untuk bisa menghimbau hal seperti ini, Ustadz, supaya ada bantuan lagi untuk membantu memberikan mereka mukena, jilbab. Karena kenapa saya mencoba mengangkat ini di sini, karena baru-baru ini kita mendengar karena mereka miskin lalu mereka jadi kufur. Dua orang sudah menjadi pendeta, Ustadz. Baik, ini berarti ada proyek baru. Selamat ya, dari mukenah itu tadi kan, itu sangat-sangat berharga, sangat dibutuhkan. Insya Allah ini akan kita coba perluas. Dan mudah-mudahan ibu-ibu bisa terlibat langsung dalam gerakan ini bersama-sama. Ya, saya tangan saya juga cuma dua nih, gak mungkin bisa ngurusin semuanya. Nah, tugas saya adalah menyuarakan, menggerakkan, nanti ibu-ibu yang turun. Amin. Langsung ya. Amin. Kalau perlu membagikannya langsung. Amin. Beda tuh rasanya, ya. Tanggal 25 Maret kita akan ke sana, Ustadz. 25 Maret. Teman-teman. Baik. Nanti kalau sudah terkumpul kita akan alokasikan ke sana. Amin. Baik. Amin. Cukup ya karena persiapan. Terakhir nih, terakhir. Bentar lagi azan. Assalamualaikum. Dimatiin. Oke. Assalamualaikum. Mungkin di sisa waktu sedikit bisa disampaikan enggak ke jemaah tentang relawan Baitul Baqdis? Kait nanti buat bulan Mei. Makasih, Ustaz. Baik. Jadi kita sudah pernah sampaikan di sini. Minggu depan lah. Saya perlu agak waktu panjang. Cuma sekarang udah mau azan ini. Tentang relawan Baitul Maqdis. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.